dalem deyeni. Netes banyune moto, aku nangis ketiban ondo. Rodo tak kira prawan barang tak kawin anak esah kandang. Semoto